datang ke rumahnya. Di malam minggu kelima aku mengenalnya. Semua ku persiapkan, sepatu hingga pakaian. Namanya juga pengen ninggalin kesan. Tomat kabit baca doa ketika panik mulai menerpa. Dikala perlahan-lahan pintu terbuka. Dari sana dia menyapa membuat.